Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamati rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang beserta ilmu ulama tercinta dapat istiqamah. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Maka masuk dalam kategori yang disebut ulama muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya menurut golongan ahli sunnah wal jamaah. Tapi lafaz hadis subuh ini saya ambil dari kitab Sahih Muslim. Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi meriwayatkan dari gurunya namanya Imam Malik bin Anas, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Maliki, salah satu dari imam mazhab yang empat dan merupakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari gurunya bernama Imam Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri. Imam Ibn Syihab Az-Zuhri meriwayatkan dari gurunya yang merupakan seorang alim ahli hadis bernama Imam Abu Bakar Ibn Abdul Rahman. Imam Abu Bakar Ibn Abdul Rahman meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Ansari berarti dia golongan orang Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang menolong sahabat Nabi yang pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah silsilah dari Imam Muslim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi ini? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang. Naha. Setiap larangan itu apakah otomatis kalau sudah dilarang haram? Tidak selamanya haram. Ada kalanya dilarang tidak sampai haram, hanya makruh saja. Makanya tidak bisa kita membaca hadis dipahaminya sendiri Nabi melarang, oh kalau begitu haram. Dan baca apa analisa ulama, maka larangan haram. Nah, Nabi SAW melarang. Hadis ini disepakati ulama makna naha di sini hukumnya haram, dilarang oleh Nabi SAW dan perbuatan itu haram. Dalam hadis ini ada tiga yang diharamkan. Inilah yang akan kita kaji subuh ini. Kita bahas satu persatu sampai masuk waktu sholat sunat isyraq. Lalu kita sholat sunat isyraq, setelah itu kita bahas tanya-tanya insyaAllah. Nah, apa yang dilarang Nabi? Yang pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an samanil kalbi, saman price, harga hasil penjualan duit. Al kalbi, kalau kalbi my heart, hati. Kalbi my dog, anjing. Maka jangan katakan sabit kalbi, tambatkan anjing. Sabit kalbi, manajemen kalbu, bagaimana memanage hati. Ikutilah acara manajemen kalbu ternak anjing. Nah, yang pertama dilarang adalah tsamanil kalbi, harga hasil penjualan anjing. Saya kalau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujizat luar biasa. Banyak para filosof yang dulu hebat, 500 tahun setelah dia mati, itu kata-katanya itu tak bermakna, tak laku sekarang, ketinggalan zaman, jadul, sudah ditinggalkan orang, tidak relevan, tidak lagi sesuai dengan masanya. Tapi semua yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, 1437 tahun sudah dia pindah, tetap relevan sampai hari ini. Tentang hasil jual beli anjing, sampai hari ini orang masih jual beli anjing. Ada mungkin dia tak makan anjing, tapi mobil diternak anjing, dia jual anjing. Ini haram ini. Gak apa-apa Pak Ustaz, kan yang penting keluarkan 2,5%. Pandai bulat dia menghalalkan, bukan masalah dari hasil anjing. Beli karpet masjid, wa anfiqu fil infaqah, wa anfiqu bisadaqah, wa anfiqu waqatlah min thayyibat. Yang baik-baik, yang tak baik Allah tak terima. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik, Allah Maha suci. La yaqabalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Oleh sebab itu tentang masalah anjing ini luar biasa. Sekarang orang sepele saja memandang anjing. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi kepada tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Generasi pertama Nabi, setelah itu sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, sahabat namanya. Orang yang berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Sahabat ngomong, bicara kepada tabi'in. Apa kata sahabat? Yang kalian lakukan hari ini, hai para tabi'in, yang kalian anggap itu perbuatan sebesar ujung rambut, kami menganggap perbuatan itu sebesar bukit Uhud. Kalian menganggap ini sepele ini masalahnya, tapi kami menganggap ini sebesar bukit Uhud. Kenapa sebesar bukit Uhud? Man amsaka kalban, siapa yang memelihara anjing, naqasa min amalihi kulla yaumin qiratun, maka dikurangi pahalanya setiap hari. Qirat, apa itu qirat? Sebesar bukit Uhud. Yang beternak haji, yang memelihara haji untuk hobi saja, untuk menyalurkan kesenangan saja, dan ini perbuatan sia-sia, amalnya dikurangi setiap hari sebesar bukit Uhud. Sementara amal dia sebesar bisul, setiap hari dikurangi sebesar bukit Uhud. Bisa ibu bapak bayangkan itu catatan amalnya, min, kurang. Mati menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan menyangka sudah beramal, ternyata tak ada yang bisa dibawa untuk. Makanya salah satu sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Tapi bukan sekedar amal ibadah, tapi juga dia mampu meninggalkan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun, sanggup meninggalkan lawi lama. Kita sa'idal khatib alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kalian bicara. Kita pun tali sahih kita ansif wal imamu yaktubu yawman jumu'ati, kalau kau katakan kepada teman di sebelah ya, sedangkan khatib sedang khutbah, fakat lalau ta'ah, kau sudah melakukan perbuatan lalau lalau, sia-sia, tak bermakna. Orang beriman sanggup meninggalkan perbuatan sia-sia, walaupun hawa nafsunya terus hobi suka menengok anjing, anjing budal, anjing macam-macam, anjing herder harganya, sampo anjing itu mahalnya, bisa menyekolahkan anak yatim MDA 3 bulan. Dulu pula anjing itu mandi daripada dia, pagi-pagi sudah membawakan anjing ke tempat buang air besar di tepi jalan. Berapa kali langkah dia melangkah ke situ, pergi pulang, lari-lari pula lagi. Sementara ke masjid kakinya tak pernah melangkah. Begitu dibuka buku catatan kaki, melangkahkan kaki, melangkahkan kaki, melangkahkan kaki. Keterangan, bawa anjing, bawa anjing, bawa anjing, bawa anjing. Bukan sholat berjamaah. Oleh sebab itu ini luar biasa. Maka lain lagi kalau anjing itu menjilat. Idza walal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing itu menjulurkan lidahnya, ada ember tak tertutup, baskop, lalu dijulurkannya lidahnya ke dalam, terkena lidahnya yang basah dengan air, fa ahriquhu, tumpahkan semua. Airnya banyak Pak Ustaz, tumpahkan semua. Setelah ditumpahkan tak cukup sampai di situ, maka baskom ember tadi mesti dicuci dengan 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan air tangan. Disama, kata orang kita. Apa maknanya? Air liurnya yang setetes dua tetes, lidahnya yang basah, mengotori satu bejana, satu ember, satu mangkok itu, dan kena kelilingnya itu najisnya, maka dicuci bersih. Kalau tidak, maka menjadi dosa bagi orang yang menggunakannya. Sampai seharus itu ajaran Islam. Kita kalau baca surat Al-Duha itu bertakbir. Acara berhadap gaji, tradisi orang Melayu, anak perempuan, malam beri naik, malam berhadap gaji. Kenapa berhadap gaji? Supaya anak-anak gadis sebelum menikah atap dulu gaji, lalu menikah, nanti dialah yang mengajar anaknya mengaji. Anak laki-laki lebih cepat lagi, sebelum bersunat, sebelum berkhitan, berkhatam kaji. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad illallahus samad. Anaknya bertanya, "Ma, kenapa tadi sebelum baca surat itu bertakbir? Kenapa tadi sebelum baca wadduha itu bertakbir?" "Entahlah, pokoknya dari sejak mama kecil orang sudah bertakbir. Takbir jelas." "Kenapa bertakbir sebelum membaca itu?" "Karena Nabi bertakbir ketika turun surat Al-Duha. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, sudah mengejek. Wadda'ahu syaitanuhu baqalan. Tengoklah, setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan dapat wahyu dari Allah, tapi dapat bisikan dari setan. Lama waktu tak turun, maka Ummu Jamil mengejek. Wadda'ahu syaitanuhu wa qalan. Tengok, setannya sudah meninggalkan dia. Wahyu tak turun. Lama wahyu tak turun, sampai akhirnya kaumlah memasukkan tangkai batang sagu ke bawah kasur tempat tidur. Rupanya ada bangkai anak anjing. Tak tercium baunya, karena di sana tingkat kelembabannya beda dengan kita. Tempat kita ini busuk bau. Tak tercium, kering saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang. Tak lama sesudah itu datang Jibril membawakan wahyu, membantah ucapan Muhammad sudah ditinggalkan setannya. Dibantah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu ya Muhammad. Bertakbir Nabi Muhammad saking senangnya turun Al-Duha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lasawfa yu'tika rabbuka faqadha, apapun yang kau mau, Allah akan berikan untuk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril membawakan surat Al-Duha. Kenapa kau lama turun wahai Jibril? Sampai Ummu Jamil mengejek aku, dia katakan setanku sudah pergi sehingga aku tak dapat lagi inspirasi untuk membaca ayat-ayat. Kenapa kau lama tidak datang bawa wahyu? Apa kata Jibril? Kami tidak masuk ke dalam rumah, la nadkhulu baitan, kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Jibril alaihissalam, malaikat rahmat, tak turun ke dalam rumah ada anjing. Makanya dalam hadis dikatakan innal malaikata la tadkhulu baitan, malaikat tak masuk ke dalam rumah, fiha fihi kalbun, kalau di dalam rumah itu ada anjing. Memeliharanya dilarang Nabi. Air liurnya mesti disama. Perbuatannya lawas sia-sia, belum lagi efek kesehatan. Bulu anjing terhirup perempuan yang sedang mengandung menyebabkan keguguran. Pastikan dengan dokter SPOG spesialis kandungan menyebabkan cacat macam-macam. Oleh sebab itu saya tak bicara menurut aspek kesehatan, ini domainnya Pak Profesor Suhaimi. Dan kalau saya bicara tentang masalah kedokteran, lebih hebat pula ustaz itu dari dokter lagi. Man takallama fi ghairi fannihi atta bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Pak dokter pun heran. Kami 7 tahun belajar kedokteran tambah koas tak pernah ini. Ustaz kok bicara ini? Rupanya ustaz itu berguru ke google.com. Nah, maka itu biarlah menjadi domain para dokter. Saya hanya membahas yang ada terkait dengan masalah hadis, masalah fikih. Oleh sebab itu memang ada pengecualian, di antaranya anjing untuk menjaga rumah. Tapi kondisi rumahnya bagaimana? Ini banyak dijadikan orang alasan. Kamu kenapa merah anjing? Untuk jaga rumah Pak Ustaz. Padahal rumahnya di dalam komplek, kompleknya klaster, sekelilingnya di tembok, temboknya pakai kawat duri, kawatnya juga dikasih setrum listrik. Untuk biar anjing juga lah. Untuk apa lagi anjing? Itu hanya anjing itu. Kawat duri dengan listrik itu sudah pencuri tak masuk. Dibuatnya lagi anjing, bukan pencuri tak masuk, malaikat tak masuk. Jadi itu alasan saja. Memang ada pendapat ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, dalam majmu' fatwa Ibn Utsaimin. Kata dia, zaman sekarang. Kenapa Ustaz kutip pendapat ini? Dia ulama zaman sekarang. Dan kata orang Saudi Arabia ini ketat kok Ustaz. Maka saya ambil pendapat yang ketat dan sekarang. Kalau ada orang tinggal di gurun pasir, ya orang Saudi Arabia, misalnya masih ada orang-orang Arab Badui yang tinggal di gurun pasir, takut kambingnya nanti diterkam serigala, datang pencuri, perampok, dia tinggal sendiri di tengah gurun. Nah itu boleh. Jadi kalau ada bapak ibu ingin betul beranjing, tinggallah di tengah gurun sendirian. Demi kau ayah anjing, kuelakan pindah ke tengah gurun. Tapi selama kita di Pekanbaru aman, adab, ayam, tentram, tak ada alasan. Menjaga kebun, kebun sawit sekarang dijaga orang semua. Ada security-nya, pakai apa-apa, mobil yang lewat diperiksa, paspor, KTP, kartu tanda pengenalan, SIM. Jangankan maling, ustaz aja bayar masuk. Oleh sebab itu tidak ada alasan, jangan mencari-cari alasan. Wa na'lamat waswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu bahwa kau berlaku curang. Hati-hati, jangan permainkan. Kenapa kamu beranjing? Ini untuk berburu nih Pak Ustaz. Kan ada 3 itu katanya. Yang pertama jaga rumah, jaga kebun. Yang ketiga, pertama jaga rumah, yang kedua jaga kebun, yang ketiga untuk berburu. Berburu kan boleh Pak Ustaz. Berburu apa? Zaman dulu orang berburu rusa, berburu kelinci. Lalu kemudian anjing itu menangkap, itu pun yang dididik, anjing yang dilatih betul. Begitu kata dia tangkap, maka anjing itu menangkap. Stop. Anjing itu berhenti, tidak dilanjutkannya gigitan. Itu yang boleh. Tapi kalau anjing itu tidak terdidik, begitu disuruh tangkap, tangkap. Disuruh berhenti, tak berhenti, berhenti. Maka ini anjing tak lulus fit and proper test, tak layak. Dan sekarang orang berburu bukan pula untuk berburu rusa. Rusa sudah habis, hutan tidak ada lagi. Orang berburu sekarang bukan pula untuk berburu kelinci. Orang membawa anjing berburu babi. Babi tak bisa dimakan. Berburu babi hutan, lalu setelah dapat babi hutan dicincang banyak halus-halus, disebar, dikasih lagi ke anjing. Mulut anjing bernajis, dia sendiri najis, dibawa pulang ke rumah, masuk rumah najis, kotor. Nauzubillah. Hasil menjual anjing ini maka hukumnya haram. air liurnya najis, memeliharanya mengurangi pahala sebesar bukit Uhud. Malaikat tidak turun sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas dalam dua hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kullu dhinabin, setiap hewan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kullu dhinabin minas sibah, kullu, semua dhinabin yang bertarik, minas sibah, binatang buas. Kalau dia burung, makhluk cakar. Tapi ayam juga ada cakarnya, Pak Ustaz. Beda cakar ayam dengan cakar elang. Cakar yang ada, cakar ayam maksud saya, bukan cakar ayamnya pakai gula merah itu. Cakar kuku pada ayam itu tidak untuk mencabik-cabik, tapi untuk mengais. Itu beda. Sedangkan burung rajawali, burung elang, begitu dapat dia pakai tukung koyak mencabik. Jadi tarik pada anjing itu sama dengan kuku yang tajam pada binatang burung unggas yang luas. Maka Nabi melarang. Dan dalam hadis yang kedua pula dikatakan, kullu dhinabin, setiap binatang yang bertarik, fa'akluhu haram, maka memakannya diharamkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sekarang diajak berpikir logika-logika gila. Kenapa Ustaz bilang logika gila? Logika yang pakai akal tanpa koridor, tanpa aturan, tanpa batasan hukum Islam. Pak Ustaz, ya. Dari tadi Ustaz sudah 20 menit ceramah cerita anjing haram, air liurnya haram, bekasnya haram, memeliharanya haram. Kalau memang haram, kenapa diciptakan Allah? Logika berpikir yang menyesatkan anak-anak muda kita sekarang. Kalau memang babi itu haram, kamu tak makan babi? Enggak, kamu muslim. Ya, kenapa babi itu haram? Pokoknya haram kata Allah, haram kata Nabi, haram pokoknya. Kalau memang haram, kenapa diciptakan Allah? Allah ciptakan kan berarti itu kita. Iya juga. Makanlah. Ya, enak juga. Ada kan? Kalau lagi di tempat kita banyak betul BPK, sampai heran betul. Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dari Jakarta, banyak untuk BPK di Riau, rupanya babi pangkat. Kenapa Allah ciptakan? Saya ditanya sama mahasiswa, Pak Ustaz, kalau memang itu haram, kenapa diciptakan Allah? Kalian masuk UIN ini, mahasiswa undangan, apa ikut SNMPTN? Kami ikut SNMPTN, Pak Ustaz, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Soalnya esai apa multiple choice? Multiple choice A, B, C, D. Dalam A, B, C, D itu berapa yang benar? Satu, Pak. Berapa yang salah? Tiga. Kenapa dibuatnya yang salah tiga? Satu benar. Untuk menguji, Pak. Mana di antara kami yang bisa memilih yang benar dan yang salah? Begitulah tentang babi dan anjing. Diciptakan Allah kambing, diciptakan Allah babi. Mana lebih banyak babi dengan kambing? Lebih banyak kambing. Kalau kambing paling anaknya dua, tapi kalau anjing banyak sekali, sampai 13 ekor. Makanya angka 13 itu disebut angka sial. Karena maaf cakap, putih susunya cuma 12, yang 13 itu bingung mau nyusu mana. Makanya ini adalah ujian. Aku beri kau ujian. Kambing mahal 2 juta, 2,5 juta, mau akikah, mau kurban. Nah ini murah, banyak. Akhirnya muncul ijtihad orang sekarang, yang haram itu babi, kalau celeng boleh. Logika-logika gila. Anjing tak ada dalam Quran. Tunjukkan saya mana ayat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang mengatakan haram anjing. Mana Pak Ustaz? Logika-logika gila dia ya. Maka membalas orang seperti ini pakai teori pusakalah. Senjata dia itu yang dipakai. Jadi kamu tak mau menerima hukum anjing haram karena tak ada dalam Quran anjing haram. Ya. Tadi kamu sholat zuhur, sholat apa? Berapa rakaat? 4 rakaat. Tunjukkan. sampaikan saya mana ayat dalam Quran, hai orang-orang beriman, salat zuhurlah kamu 4 rakaat, silent saja tak pakai suara. Ada? Tak ada. Dan di mana penjelasan itu? Dalam hadis Nabi. Makanya orang yang ingkar sunnah itu, dia pasti makan anjing. Kenapa? Karena dia tidak meyakini hadis Nabi dan kata dia cukup dengan Quran saja. Orang yang mengatakan cukup dengan Quran saja, kalimatul hak urida bi al batil, kalimatnya hak tapi maknanya batil. Atimullah, taat kepada Allah, tengok isi Quran. Wa atimur rasul, ikutlah rasul, tengok sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang dibawa rasul ambillah. Apa yang dibawa rasul sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada Al-Qur'an. Wa anzalna, kami turunkan ilaika kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzikra, dzikra Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau litubayyana linnas, supaya engkau menjelaskannya kepada manusia. Penjelasan Nabi itu disebut dengan sunnah atau juga disebut dengan hadis. Makanya dalil dalam agama kita Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran nomor satu, tak ada dalam Quran hadis, tak ada dalam hadis ijma, konsensus kesepakatan ulama. Di bawah itu qiyas, analogi. Empat saja, 10, yang 6 lagi ikhtilaf ulama. Sabduz zara'i qawlus sahabi istihsan istishhab. Oh, lalu kemudian qawlus sahabi istihsan istishhab. Pokoknya semuanya ada 10 yang menjadi dasar pengambilan hukum dalam Islam. Jadi jangan dipotong kompas. Ini akibat dari tidak dipelajarinya ilmu usul fikih. Fikih itu apa Pak Ustaz? Hasil dari ijtihad ulama itu. Kalau perintahnya kuat, haram, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Agak kuat tapi tidak terlampau kuat, sunat muakkad. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Ilmu yang menggodok sampai keluar hukum, wajib, haram, sunat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Itu ilmu usul. Usul, dasar, sumber, pijakan, patokan, standar. Ini sekarang tidak lagi dipelajari. Akhirnya generasi kita hanya membaca, pandai menganalisa, tapi tidak punya kerangka berpikir yang benar. Ini pembodohannya, dua biasa. Oleh sebab itu kita kaji subuh ini tentang tiga larangan, tapi terkait juga dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama, anthamanil kalbi, harga hasil jual beli anjing. Yang kedua, adapun yang kedua yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah itulah yang dijadikan sebagai larangan yang merupakan Islam di ajaran kedua. Yang pertama, solatlah, puasalah, zakatlah, infaklah, umrohlah, pergilah haji. Ini dia. Yang kedua, larangan. Maka dimanapun kita belajar, siapa pun ustaznya, suruh larang, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, an mahril baghl, mahri duit. Apakah dalam bentuk duit, upah? Mahril baghi, baghi, baghi, maaf, maaf, maaf, cepat. Baghi artinya wanita tuna susila, prostitusi, hasil dari prostitusi sekali lagi. Yang diucapkan Nabi 14 abad yang lalu tetap relevan sampai hari ini. Subhanallah, na'uzubillah, masya Allah. Yang dulu dianggap sebagai zina, perbuatan haram, mungkar, penyebab dosa masuk neraka, hari ini justru dikatakan menjadi profesi. Apa namanya? Pekerja seks komersial. Itu yang punya istilah itu asli tak beragama. Orang yang membuat istilah ini, itu kalaupun dia Islam bapaknya, Islam ibunya, tinggal di negeri muslim, itu sekuler habis. Mungkin tinggal Islam tradisi saja. Bagaimana dia bisa mengatakan itu pekerja pekerja seks komersial. Dan itu ditulis di koran, dipakai istilah PSK, itu nauzubillah. Tak layak itu disebut di masjid rumah Allah. Tapi di masjid disebutnya, karena kita sedang membahas bagaimana perbuatan itu disebut sebagai pekerja. Sudah bagus dulu kata WTS, wanita tunan susila. Bagus. Ini orang kita ini berhadis. Kalimat yang pertamanya dulu, tet. Itu kalau ada kata tak layak disebutkan bunyi sensor. Kalimat yang tak layak, tet. Kemudian diperhalus lagi, WTS, wanita tunas susila. Diperhalus lagi, PSK, pekerja seks komersial. Bahkan diberikan izinnya, bayar pajak. Itu uangnya haram. Nabi SAW menyampaikan ini 14 abad yang lalu. Maka dia sebut, wa mahril baghi, hasil yang diperoleh dari prostitusi. Kalian melakukan perbuatan ini, apa tak takut kalian kepada Allah? Takut, Pak. Muslim. Takut sama Allah, takut. Lalu kenapa kalian masih menggeluti pekerjaan ini? Anak di kampung mau sekolah. Bapak saya sudah tua umur 70. Mak saya juga sudah tua renta. Mau nanam padi, tanah tidak ada. Kami sehari-hari menjadi buruh tani. Itulah kata perempuan wanita tuna susila yang hasil wawancara di salah satu lokalisasi. Tuntutan kehidupan yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika ada seorang ulama datang ke Turki, dia lihat banyak rumah, ada dia temukan rumah prostitusi. Lalu dia tanya kepada Erdogan, saya melihat di sini ada rumah prostitusi. Kamu kan mau proklamirkan negara Islam, kenapa ini kamu biarkan? Kata Erdogan, ini tidak dibiarkan, tapi ini tumbuh karena kebutuhan orang untuk makan. Saya konsen pada ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh besar, angka pekerjaan terbuka, lambat laun itu akan hilang otomatis. Tak selesai dengan ceramah. Arab, tapi mau kerja di mana? Makanya mesti ada sinergi, integrasi, bekerja sama antara ulama dengan umara. Ulama mengatakan haram, tapi angka ekonomi ditingkatkan, angka pengangguran ditekan, angka pekerjaan dibuka, barulah orang bisa selamat dari prostitusi. Tapi hadis ini mesti disampaikan, karena orang sekarang sepele saja. Beberapa waktu yang lalu PSK online, pesan BBM, WhatsApp, nomor silakan pesan, macam-macam bentuknya. Oleh sebab itu, ini perbuatan. La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahishatan, perbuatan itu dusta, kotor, keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk, sejelek-jelek perbuatan. Dan hasil dari itu pula disebut dengan naha. Nabi SAW melarang perbuatan itu. Dan tidak hanya itu, hasilnya juga diberikan ke anaknya, diberikan kepada orang tuanya, diberikan kepada negara sebagai pajak. Na'uzubillah. Rusak umat ini gara-gara perbuatan ini. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah orang yang merasa dirinya bersih, suci, karena dia tidak menggeluti dunia itu, tapi dia dapat persen dari itu. Wah, ini luar biasa. Sebagai penjaga keamanan yang mengamankan prostitusi, kalian tak takut dengan prostitusi? Takut, Pak. Takut tak penyakitnya? Takut, Pak. Tapi tuntutan makan, mau tak mau. Kenapa kalian bisa aman? Ada yang mengamankan kalian. Jadi yang kalian paling takuti apa? Kalau sweeping FPI kalian. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kamu takuti apa? Kami takut andai nanti kebetulan saya mampir ke situ pas mau Ramadan, nanti ada sweeping FPI, kami takut. Dengar kata itu, datanglah saya takut. Kalau sempat pas saya di sini ada FPI, ditangkapnya saya, masuk koran, Ustaz Abdul Somad sedang dilokalisasi. Nah, alhamdulillah. Padahal itu untuk suatu keperluan. Nah, jadi masalah ini sudah terjadi simbiosis mutualisme. Ada yang perlu, ada yang orang perlu makan, orang perlu perlu minum, ada yang perlu air dingin karena suasana panas, ada yang menyediakan air es. Ketemulah dua keperluan yang saling membutuhkan. Terjadilah apa yang terjadi, perbuatan kotor. Berapa banyak istri-istri yang solehah membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, rajin berzikir, maaf cakap, kemaluan terkena sifilis. Apa sebab? Karena suami melakukan perbuatan zina di luar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah sampai di Jakarta? Sudah. Tinggalnya di mana? Di Hotel Syariah. Betapa senangnya hati ibu begitu mengetahui suaminya tinggal di Hotel Syariah. Kenapa? Karena begitu akan masuk, petugas akan nanya, KTP-nya Pak, ini siapa? Tapi berapa Hotel Syariah? Di Pekanbaru dihitung sendiri, berapa Hotel Syariah yang menanyakan KTP, yang menanyakan identitas? Lalu pemilik hotel, security, yang tidak mau tahu, pura-pura tak tahu. Anak lajang, anak gadis datang Sabtu malam, Ahad malam, Minggu, masuk jam 10, keluar jam 12. Yang penting kan kami sediakan tempat. Masalah dia membuat zina itu bukan urusan kami. Tak bisa begitu. Kita akan dituntut di hadapan Allah, akan ditanya. Kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya pulang dari Dumai, ketemu dengan Bapak Ketua Masjid. Pak Ustaz, saya ini Ketua Masjid, tapi saya punya hotel. Oh, itu hotel saya. Siapa saja yang mau masuk ke dalam? Saya tanya, ini istri kamu? Iya Pak, mana surat nikah? Ada tinggal dulu surat nikah Pak. Keluarganya ini nomor HP-nya? Ada Pak, bisa di telepon? Bisa, saya tanya. Udah nikah enggak kamu? Belum, ini kok udah punya suami? Jadi Bapak terus gitu ya? Saya tak mau makan duit haram, karena saya ikut bersuhan, ikut berkontribusi dalam perbuatan itu. Saya tak mau makan haram. Jadi gimana nasib hotel Bapak sekarang? Sunyi Bos. Dia istiqomah, orangnya ada di Dubai. Nanti saya jumpakan dengan Bapak. Gimana orang di zaman aneh bin edan bin ajaib ini, orang masih ada yang istiqomah untuk mencari makanan yang halal. Di zaman Nabi orang jahat ada, di zaman setan orang baik ada. Jangan katakan ini dunia ini sudah hancur Pak Ustaz, setan semua ini. Enggak. Dulu orang baik-baik semua, kalangan salafus saleh baik semua. Enggak. Di zaman baik ada orang jahat, di zaman jahat masih ada orang baik istiqomah. Makna hasil prostitusi bukan saja pelakunya, orang yang memberikan izinnya. Pak Ustaz, ya saya dulu waktu muda di Pekanbaru ini murah Pak Ustaz. Oh mantap. Jadi ada salah satu salon itu saya yang mengeluarkan izinnya Pak Ustaz. Saya lah yang menandatangani itu jadi salon. Dan sekarang salon itu berkembang menjadi tempat prostitusi Pak Ustaz. Sekarang saya sudah tobat berzikir berdoa. Apakah mengalir dosanya Pak Ustaz? Saya bilang masih mengalir Pak. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka walau sedikit pun. Yang melakukan dapat 100, yang berkontribusi pun dapat 100, yang melegalkan dapat 100, yang mengamankan dapat 100, yang mengantarkan supir taksi, ojek dapat 100. Mereka menyangka ini apa salahnya dari airport, dari bandara. Bapak mau yang biar saya bawakan. Ustaz pernah tak ditawari? Pernah. Di mana? Di Mesir. Supir taksi. Disangkanya saya tulis dari Korea. Mereka saya nampak rambut lurus mata ini. Korea, saya Korea. Saya bilang, no, pakai bahasa Inggris. You want esek-esek? Saya bilang, saya pakai istilah Mesir. Di Mesir kalau kita mau beli buku, boleh nawar setengah harga. Tanya, ini beli buku? Bisa setengah tak? Karena saya mahasiswa. Pas dia nawar itu saya bilang, bisa harga setengah tak? Saya mahasiswa aja. Langsung maju dia. Saya masuk azan. Artinya apa? Orang-orang yang menawarkan jasanya, yang mengaku security yang mengamankannya, pemilik hotel yang membiarkannya, penguasa yang memberikan perizinannya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram makanan itu diberikan ke anak, diberikan ke istri, dibawa ke masjid, berinfak, bersedekah, ditabung, ditabung, dibawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik pada saat itu. Labbaik kau tak dapat panggilan, labbaik kau tak dapat kebahagiaan, zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu, amal ini nauzubillah tertolak karena unsur yang haram di dalamnya. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan munkar. La yushkanna ayyuhallahu 'alaikum 'iqaban, kalau kamu tak lakukan aku khawatir, kata Nabi, akan diturunkan azab kepada kamu. Tsumma tad'unahu, bolak balik kalian minta di tanah lapang, ya Allah, istighosah kubra, tolong kami ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Fala sustajab lakum, doa kamu tak dikabulkan karena lidah kamu makan haram, darah yang mengalir dalam tangan diri kamu haram, darah itu masuk ke dalam jantung, jantung menyemprot ke otak, otak menerima darah haram, akhirnya pikiran haram, pandangan haram, telinga haram. Kita yang melihat heran, kenapa ini orang punya kekuasaan 5 tahun, 10 tahun tidak ada programnya yang baik walau sedikit. Program pengentasan buta huruf Al-Quran tak ada, program membantu guru-guru MDA tak ada, program untuk meningkatkan zakat tak ada. Kenapa orang ini Islam tapi tidak ada program yang mendukung agama Islam? Karena terlalu banyak makan haram sehingga tak terlintas sedikit pun yang baik-baik. Maka kalau sampai subuh ini bapak ibu ringan mata terbuka, ringan kaki melangkah, tangan mengayuh datang ke rumah Allah, salah satu ciri selamat makan haram, walaupun ada setetes dua tetes. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah terlalu banyak makan haram, di setel per jam waker itu 3 tak bangun. Lelap telinga itu buat apa sebab? Karena makanan haram itu luar biasa pengaruhnya. Jangan heran anak-anak saya di Pak Ustaz, kenapa dibawaannya mau haram saja, dibawa ke masjid tak tahan, pergi ziarah kubur mana foto-foto selfie. Kenapa haram saja kerjanya? Saya kasihkan Quran Android, malah game online. Jangan tersinggung ya, mungkin terlalu banyak disuapkan hasil dari prostitusi. Ustaz dengan sembarangan menuduh saya prostitusi. Saya tidak terlibat dengan prostitusi, melakukan prostitusi tidak, tapi berkontribusi, bersaham dalam dunia prostitusi. Nauzubillah. Seorang sahabat Ustaz pakai baju jaket kulit panjang, pakai celana jeans, pakai topi, main golf, masuk ke hotel. Dan kami dari luar kota ini, 7 orang mereka masuk. Tolong sediakan. Ya tahu sendiri, ya dapat. Berapa? 7. Datang BTS 30. Nah, yang kan, yang satu itu Pak Ustaz begitu menengok kami langsung lari ke belakang. Mungkin kenal dia dengan saya. Jangan-jangan jamaah saya. Itu kata dia cerita. Begitulah kacaunya. Ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak peneliti-peneliti kita sudah meneliti, membuatkannya dalam novel semi fiksi, menceritakan bagaimana dunia prostitusi. Maka ini mereka tidak sendirian menanggung dosanya. Kadang orang ini kan menganggap itu kan biasanya, tidak. Semuanya ikut. Yang diam yang memberikan fasilitas. Nauzubillah. Larangan yang ketiga yang diharapkan Nabi, wa hulwanil kahir. Hulwan diambil dari kata hul, halawah, manisan. Orang Melayu membuat manisan. Apa namanya? Halwa, halawah, manis. Kahir dukun, manisan dukun. Kenapa disebut manisan dukun? Upah yang diterima oleh dukun karena dia mendapatkannya tidak dengan kerja keras, maka upah dukun itu haram. Sekali lagi, tiga kali dah Pak Ustaz, iyalah ini yang terakhir. Semua yang dikatakan Nabi 14 abad yang lalu relevan sampai hari ini. Dia cerita tentang orang jual beli anjing, anjing diperjualbelikan sampai hari ini. Nabi bercerita tentang upah prostitusi, dunia prostitusi pesat sekarang, bahkan prostitusi internasional, webnya ada, laman webnya ada, tinggal pilih saja, mau yang putih macam telur ayam rebus dikupas atau yang hitam macam patat kuat, alamnya dunia prostitusi. Yang ketiga adalah dunia perdukunan, upah hasil yang diterima dari seorang dukun haram. Tak ada kait mengait dengan kami Pak Ustaz. Siapa bilang tak ada kait mengait? Memang dia tidak dukun, tapi konsultan Hong Shui and Feng Shui. Kapan kantornya di sini? Iya. Matahari terbit di mana? Sana. Ini kurang tepat. Makanya Bapak selama ini agak pusing kepala kan? Betul. Memang kita ini harus geser. Ini harus ada ikat arwana di sini. Mas Koki dan cucu. Ini harus ikat. Ini harus ada pokok ini Pak Ustaz. Ini pohonnya harus begini. Maka orang yang bekerja itu hasilnya haram. Kahin dalam bahasa Arab dukun dibagi dua. Yang pertama kahin, yang kedua disebut dengan araf. Apa beda kahin dengan araf? Kahin berkonsultasi dengan jin, dia berteman dengan jin. Sedangkan araf tidak pakai jin. Nampaknya telinga kamu ini begini, ini cocoknya tak cocok kerja di laut, anginnya kencang. Cocoknya kerja di darat. Lahirnya bulan apa? Saya lahir bulan Mei Pak Ustaz. Ini bajunya kok merah, cocoknya hijau. Tidak cocok. Maka ini termasuk araf. Kedua-dua konsultan ini sekarang orang tidak menyebutnya dukun. Dukun zaman dulu itu sangat baju hitam, celana hitam, kumis tebal, rambut gimbal, gelang akar pahat tebal, cincin sampai 10. Dulu begitu. Sekarang penampilannya pakai jas, pakai dasi, maju, tren. Ini siapa nih? Penasehat spiritual. Isinya dukun juga. Casingnya saja yang berubah. Siapa yang berkonsultasi suka berkawan dengan dukun di Pak Ustaz? Mimpilah dia di suatu malam. Dalam mimpinya itu dia melihat ada anak kecil menarik mahkota. Dia poraja pakai mahkota. Nampaknya anak kecil menarik mahkota. Besok pagi disumpulkan semua ide-ide ikatan dukun-dukun Indonesia. Dukun, ya, tadi malam aku melihat ada anak kecil menarik mahkota dari kepalaku. Kira-kira apa pendapat kalian? Wahai tuan, ini artinya tahun ini ada anak kecil yang lahir, dan anak ini nanti akan dewasa, dia akan merampas kekuasaan. Takut dia. Siapa yang menimbulkan ketakutan? Dukun. Yang takut itu siapa? Parau. Bahasa Arabnya Fir'aun. Fir'aun yang gagah perkasa, yang membangun piramid sampai hari ini tak terpecahkan. Bagaimana cara arsitek membangun piramid? Tapi ternyata takut. Takutnya itu siapa? Dukun yang membisikkan ketakutan. Bapak harus potong anak-anak ini. Jadi anak ini lahir, ya, bagaimana cara saya sembelih hidup-hidup? Itu yang diceritakan di awal-awal Al-Quran surat Al-Baqarah. Yudhabbihuna abna'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Wa yastahayyuna nisa'ahum. Anak perempuan dibiarkan hidup. Ternyata kalau sudah setan membisikkan kepada anak bayi yang tak pandai berjalan pun orang jadi takut. Jangan heran orang gagah perkasa, ganteng, pejabat, punya kekuasaan takut sama kucing hitam. Siapa yang membisikkan takut? Dukun. Jangan heran orang yang tegak, cerdas, S2, S3, intelektualnya tinggi, orangnya akademis, tapi takut sama ular. Ular. Kenapa? Dukun membisikkan, kamu hati-hati. Ini ada ular hitam masuk ke rumah, ini nampaknya tak lama lagi mau jatuh. Menurut perimpun yang saya baca, apalagi ini terjadi pada Triwulan Jumat pagi. jam 9. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ketakutan alladzi waswis yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin membisikkan ke telinga dukun, dukun menyampaikan itu. Inna fariqan minal insi, ada sekelompok manusia, ya'muruna birijalin minal jin, mereka berteman dengan jin, meminta perlindungan jin, ada MOU antara dia dengan jin. Fazaduhum rahaqa, mereka makin durhaka dan makin maksiat, makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam tegas dalam masalah ini. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia dengan ucapan dukun itu. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ataka arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya. Faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ramalan-ramalan, bekerja sebagai peramal, kirimkan ramalan Anda di koran ini, maka akan dapat honor dari menulis ramalan itu. Ramalan dari 1 Agustus sampai 1 Maret, orang pun melihat ramalan. Bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial, tak jadi. Pedagang, bisnismen, mau deal, Pak, kita deal apa tidak? Saya jawab 5 menit lagi, tunggu sebentar, buka laptop, www.ramalan.com. Bahkan tak sedikit dari umat Islam yang membayar 2.000 per SMS konsultasi ramalan macam-macam, dari mulai mama-mama yang banyak ini, ustazah mama, dukun mama, dah mati ya, mama Loren, digantikan oleh mama-mama yang lain, mama-mama yang agak baik sedikit, mama Lemon. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil menulisnya, hasil konsultasinya, hasil SMS-nya, zaman berganti, musim berubah, dukun tetap eksis, malah lebih hebat dengan cara-cara yang luar biasa. Dulu dukun itu tradisional, dia punya rumah, punya praktek, orang datang. Orang datang ke dukun, sekarang enggak, dia yang datang ke rumah kita, ke kamar kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kamar tidur kita. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Luar biasa. Oleh sebab itu, maka yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini relevan, yang membayar, yang mengupah, yang bertanya, yang minta pendapat, maka rusaklah dia. Yang menerima, yang memakan hasilnya, Bapak lihat itu di TV. Kalau sudah tahun baru Desember, mau masuk Januari, semua peramal-peramal muncul, semua prediksi-prediksi datang. Ketika muncul itu, siapa dulu dukunnya para artis, semua artis-artis, ternyata pelawak-pelawak, ternyata berkonsultasi ke dia, berusuhan dengan Adi bin Slamet. Akhirnya berita itu hilang, hilang, hilang, hilang. Itu sebenarnya Allah ingin membukakan. Begitulah mereka meminta. Ujung-ujungnya kemana? Ke Nyi Roro Kidul, penjaga Ratu Pantai Laut Selatan. Nyi Roro Kidul itu apa? Jin, setan, iblis. Sampai ada orang mewakafkan satu kamar khusus, dicat dengan warna hijau semua, dengan lukisan, dengan sajen. Gila, luar biasa. Cerdas secara intelektual, mungkin dunia ekonomi titelnya SA, Sarjana Ekonomi, MBA, Master Business Administration, tapi pemahamannya tentang setan masih menyembah kepada setan. Menyediakan kamar khusus, lantai-lantai ganjil, nomor kamar ganjil, takut ditempati nanti. Kemana letak iman kita kepada Allah sampai berpengaruh keyakinan kepada yang lain, rusak tauhid, akidah kepada Allah. Makanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bapak ibunya saya demi Allah sedikit pun tak ragu. Karena yang datang pengajian subuh itu, kalau pengajian zuhur masih level kelas ekonomi, pengajian subuh ini sudah VIP. rata-rata yang lolos-lolos iktikaf semua hari libur bisa datang. Bapak ibunya sudah selamat, tapi lingkungan kita ini video akan di upload, akan didengar oleh orang yang tak pernah ke masjid. Dia mendengarkan santri tanpa pesantren, tak pernah jumpa ustaz, tak pernah datang ke masjid. Tapi insya Allah mungkin dia tak mendengar, dipostingkan orang terdengar. Maka perlu disampaikan ini tentang masalah hasil jual anjing. Maaf kasar cakap ini, tapi begitu bunyi hadisnya. Sama nil kalbi, tentang hasil prostitusi. Maaf ini tak layak disebut, tapi begitu bunyi hadisnya. Mahril bagi, tentang keluhan yang kahir dukun. Tiga-tiga ini masih eksis sampai sekarang. Anjing buka web www.google.com. Anjing terbaik ente. Anda mau anjing jenis apa? Ini gambarnya, kirim online. Nih, mau suaranya ketik, keluar bumbungnya langsung. Mau warnanya apa? Makin hebat alat telekomunikasi, makin canggih internet. Ketiga-tiga unsur ini bisa online, bisa konsultasi secara online, dan bayaran dengan langsung ke nomor rekening, makin canggih. Dulu orang main, kamu mau kemana? Aku mau ke dukun. Ah, nanti malu lah, tertangkap jenis. Sekarang orang dari kamar pribadinya bisa konsultasi hanya dengan SMS, internet, web, blog, FB, Twitter. Ini semua adalah alat. Kalau alat ini kita pakai untuk yang baik, dia semacam pisau, insya Allah datang manfaatnya. Tapi kalau tidak, anak menantu cucu kita di masa akan datang, hadis-hadis Nabi ini mesti disampaikan. Kalau tidak, hancurlah umat ini, generasi ini menjadi generasi yang tak terselamatkan. Dunianya rusak, akhiratnya kacau. Dunianya hancur, akhiratnya neraka jahanam menghana menanti dia. Makanya buah dari pengajian adalah amal. Setelah mengaji masalah anjing ini, balik dari sini yang pertama dilakukan, jangan makan lontong dulu, lepaskan anjing. Dan lepaskan anjing baru sarapan lagi. Yang selama ini masih terkait dengan dunia prostitusi, perizinannya, hotelnya, menyediakan kamarnya, nawar-nawarkan orang di airport, mengantarkan transportasinya, apa boleh buat, istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Yang selama ini terkait masih hobi-hobi buka ramalan-ramalan, minta-minta pendapat, minta tolong berhenti kepada setan, maka berhentilah, karena buah dari pengajian adalah amal. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah amal. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah rasa takut kepada Allah. Falam yazdan illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang kita kaji pada subuh kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik, yang buruk dari hamba Allah yang baik. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li walakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan tanya jawab setelah salat sunat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.